Dalam dunia kesehatan dipercaya bahwa seseorang yang memiliki ginjal yang bagus dan buah zakar yang besar adalah kemampuan seksnya pada pria tersebut di atas rata-rata. Alkisah, ada seorang keturunan India. Dia memiliki buah zakar 3. Dia bangga dengan kelebihannya tersebut. Dia merasa sangat superior terhadap wanita, juga terhadap pria yang bertemu dengannya. Sering dia pamerkan cerita kelebihannya dia tersebut. Suatu hari datang ke toko kain tersebut pembeli seorang keturunan Cina. Pembeli tersebut tidak membeli kain untuk pakaian Imlek. Ketika hendak membayar, selagi menunggu di kasir, si India tadi dengan bermain-main kalkulator berkata, "Engkoh, tahu nggak? Kalau berdua nih biji zakar kita dijumlahin, jumlahnya 5. Wah, si Cina terkejut, namun merungut aja. "Iya, aku punya 3 dong. Yuk tahu dong manfaatnya." Teman kita si Cina tadi merengut tak berkomentar. Setelah membayar, dia pun pergi. Si India menyender di kasir, tersenyum penuh kemenangan. Tak lama, ada pembeli datang. 2 orang pria Melayu. Mereka akan membeli kain untuk jas. Setelah dilayani oleh penjaga toko, maka berdua mereka menuju kasir. Sindia dengan kalkulatornya hitung-hitung belanjaan 2 pelanggannya tadi, kemudian seperti biasa dia berkata, "You tahu nggak, kalau kita bertiga nih buah zakar kita dijumlahin ada 7 2 pria Melayu tersebut terkejut. Belum selesai terkejutnya, Sindia dengan bangga bercerita sambil mengedipkan matanya, "You tahu dong, I punya kemampuan seks excellent." Setelah membayar, 2 pelanggan itu pun pergi bersungut tanpa pamit. Tak lama ada 1 orang keturunan Arab datang. Dengan gaya Arab yang belak-belakan, dia berkata, "Ane mau beli kain. Ane mau beli kain meteran. Ane perlu yang panjang." Semua pelayan toko heboh melayani tamu Arab tersebut. "Ini kurang panjang. Ane perlu yang panjang. Ane perlu beli apa-apa di negeri ane dulu. Ane beli meteran. Ane beli benang meteran. Ane beli kain meteran. Ane beli senar gitar meteran. Ane beli kondom. Ane beli meteran. Faham ente?" katanya meledak-meledak pada penjaga toko. Sindia dengan tenang menyandar di kasir, dalam hati dia berkata, "Awas lu Arab, sebentar lagi you eyes kakmat." Selesai memilih kain, si Arab datang ke kasir. Seperti biasa, sambil hitung-hitung kalkulator, Sindia berkata pada si Arab, "Bos, you tahu, kalau buah zakar kita berdua dijumlah, jumlahnya ada 5, katanya bangga. Mendengar hal tersebut, si Arab kaget. "Hah, aneh kagak sangka ente punya biji zakar cuma 1.